Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم asyarral umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita masuk pada masalah berikutnya, yaitu masalah yang ke-18 insyaallah. Disebutkan di sini di antara perilaku orang jahiliyah ialah tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'idharihim ittiba'ihi wa tarki ittiba'ihi. Disebutkan di sini tanaquduhum, kontradiksinya mereka, tanaqud fil intisab, dalam menyandarkan diri. Artinya yantasibuna ila Ibrahim, mereka orang jahiliyah menisbatkan, menyandarkan dirinya sebagai pengikut Ibrahim alaihi salam. Ma'a idharihim tarki ittiba'ihi, dengan menampakkannya mereka meninggalkan mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi mereka menyelisihi, kontradiksi antara pengakuan dengan perbuatan. Mereka menyandarkan kepada Ibrahim alaihissalam khalilullah, dalam keadaan mereka menampakkan diri mengikuti, meninggalkan pengikutan kepada ajarannya Ibrahim alaihis salam. Nah, para pendengar sekalian, itu diantara perilaku orang jahiliyah, dan ini disebut dengan intisabun batil wa kadzib. Inilah penisbatan penyandaran yang batil dan penisbatan penyandaran yang dusta. Sebab kalau orang itu menyandarkan diri kepada sesuatu, berarti dia sesuai dengan apa yang dia sandarkan. Begitu. Seperti orang yang menisbatkan, menyandarkan diri sebagai pengikut Ibrahim. Secara otomatis, ya, namanya penisbatan, penyandaran, itu sesuai dengan apa yang ada pada ajarannya Ibrahim alaihissalam. Apa itu ajaran Ibrahim? Pertama, tauhid. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, untuk Allah. Juga ikhlasul ibadah, mengikhlaskan segala bentuk ibadah untuk Allah Ta'ala. juga al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan dari para pelakunya. Itulah tiga prinsip yang seharusnya ada. Ya. Jadi kalau kita mengaku pengikut ajaran Ibrahim, ya isi ajarannya harus ditampakkan. Jangan mengaku pengikut Ibrahim, malah menyelisihi ajarannya Ibrahim. Ini namanya kontradiksi ya. Iya, Ustaz. Mengaku orang benar, tapi kenyataannya tidak benar. Namanya ya cuman pengakuan. Ini perilaku orang jahiliyah. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, ya harus sesuai antara pengakuan dan apa yang nampak. Jangan menyelisihi. Di sini dicontohkan yang pertama tentang orang Yahudi. Ya. Mereka, orang Yahudi, menyandarkan diri sebagai pengikut Ibrahim. Bahkan pada pembahasan kemarin, apa ya, penyiar? Iya, Ustaz. Mereka mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan mereka mengatakan, menyandarkan diri bahwasanya Ibrahim itu pengikut Yahudi dan Nasoro. Padahal Allah bantah, makana Ibrahim Yahudian wala Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya. Sehingga Allah Ta'ala menceritakan hakikat penisbatan penyandaran orang Yahudi kepada Ibrahim dalam kondisi menghalang-halangi orang haji ke Baitullah. Ya. Mengingkari sholat menghadap Ka'bah Baitullah. Ya. Lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran 96 sampai ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakah wa hudalil alam. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah oleh manusia ialah Baitullah yang ada di Ka'bah di Mekah, yang mubarakan, yang diberkahi oleh Allah. Wa hudalil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya. Itulah Ka'bah Baitullah. Rumah yang didirikan, dibangun oleh Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail. Fihi ayatun bayyinat. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maqam Ibrahim, ada juga maqam Ibrahim. Man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk diberi keamanan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji untuk Allah bagi orang yang mampu. Wa man kafara, siapa yang kufur kewajiban haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh terhadap alam semesta ini. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kondisi Ka'bah Baitullah yang merupakan tempat yang dibangun oleh Ibrahim. Tapi lihat, orang Yahudi, orang Nasara, Ahlul Kitab, mereka menghalang-halangi manusia berhaji ke Baitullah. Ya. Mereka menghalang-halangi orang beribadah di Baitullah. Berarti penyandaran yang mereka lakukan menyelisihi apa yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan ketika beliau disuruh menghadap ke Ka'bah, karena tadinya sholat sebelum perintah menghadap Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian turun ayat supaya sholat menghadap ke Ka'bah Baitullah. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu menghadap ke mana? Masjidil haram. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika orang Islam menghadap ke Ka'bah Baitullah, maka lihatlah sayaqulu sufaha, orang-orang yang akalnya kurang akalnya itu akan berkata, ya, mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kemudian menghadap ke Masjidil Haram, ya. Maka dijawab oleh Allah, walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat, yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Sini ma'asyiral muslimin, merupakan kehendak Allah Ta'ala menghadap ke Ka'bah Baitullah. Sehingga orang-orang pada komentar, wah, ada apa ini kok sekarang balik menghadap ke Ka'bah. Dulu sudah menghadap Baitul Maqdis, sekarang ganti lagi. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan-ucapan mereka, orang-orang yang bodoh, ya, ketika melihat peralihan kiblat ini, termasuk dari orang-orang ahli kitab, mereka mengatakan demikian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, disebutkan di sini sebagai contoh bahwa orang jahiliyah mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka akui sebagai orang yang mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Ialah dikisahkan tentang orang Yahudi yang mereka menyelisihi ajarannya Nabi Musa. Ketika mereka menjadikan ijlan, yakni patung berbentuk anak sapi yang bisa bersuara. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dalam surat Al-A'raf 147-48. Dan kaumnya Nabi Musa, mereka menjadikan dari perhiasan-perhiasan mereka dibuat menjadi patung anak sapi yang mengeluarkan suara. Akhirnya mereka anggap inilah Tuhan kita yang bisa mengeluarkan suara. Adapun Tuhannya Nabi Musa tidak kelihatan. Akhirnya sebagian dari mereka menjadikan sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla keluar dari ajarannya Nabi Musa. Berarti mereka menyelisihi juga ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Contoh yang ketiga. Ketika mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, ternyata mereka mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak sempurna. Contoh, Allah anggap sebagai fakir, makhluk yang fakir. Ya, dianggap Allah itu fakir. Na'udzubillah. Padahal yang fakir manusia, ya. Ya. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 181. Allah kisahkan ucapan mereka. Apa ya pantas pengikut Ibrahim alaihissalam kok mengeluarkan kalimat tuduhan Allah itu fakir? Laqad sami'a Allah. Sungguh Allah telah mendengar. Qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang yang mereka berkata, apa ucapan mereka? Innallaha fakiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Begitu. sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya bi ghairi haq, dan kami akan catat apa yang telah mereka katakan tadi. Katanya Allah, fakir. Wa qatalahumul anbiya, dan mereka telah membunuh ya para nabi bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar. Begitulah akhlak-akhlak ahl kitab. Mereka lancang terhadap Allah Azza wa Jalla menyebut sifat fakir yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak sepantasnya orang yang mengaku sebagai siapa tadi? Pengikut Nabi Ibrahim. Kalau dia mengikuti Ibrahim alaihi salam, tidak keluar ucapan-ucapan yang keji. Kalau kita saja, kita loh ya, makhluk. Kita makhluk mungkin kaya raya ya. Mobil punya, rumah punya. Bahkan bukan hanya satu. Banyak. Ya, hartanya melimpah banyak. Terus ada orang mengatakan, gak usah ke rumah orang itu. Itu orang fakir, orang kere. Anda mendengar ucapan seperti itu gimana ya? Bingung, Ustaz. Itu saja tidak sepantasnya ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada. Ini kepada makhluk. Ya, itu ucapan yang tidak sesuai. Itu saja tercela. Itu kepada makhluk. Lalu bagaimana ucapan tersebut diarahkan, dituduhkan kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang memiliki langit dan bumi. Makanya ucapan mereka itu ayuhan nas adalah ucapan yang sangat keji ya terhadap Allah Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala Maha Kaya dari alam semesta ini. Baik. Termasuk di dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. Mereka juga senada. Ucapannya senada. Intinya menuduh tuduhan yang jelek terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa qalatil yahudu. Orang-orang Yahudi itu berkata. Apa ucapan mereka? Yadullahi makhlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala 'anil yahud 'alaihim la'inullah al-mutaba'a ila yaumil qiyamah bi annahum wasafu Allah 'azza wa jalla an qawlihim 'uluwan kabira bi annahu bakhil. Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini terhadap orang-orang yang terlaknat Yahud. Ya. Terus sampai hari kiamat. Karena mereka mensifati Allah Ta'ala dengan sifat bakhil. Kama wasafuhu bi annahu faqir. Sebagaimana tadi pada ayat sebelumnya, Ali Imran 181. Mereka mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat fakir. Jadi, sifat bakhil, sifat bakhir, fakir, ini di sematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ternyata sebaliknya malah. Orang Yahudi ini justru kata Allah apa kata Allah? Hulat aidihim. Bahkan tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Artinya apa? Bahkan raddallah, Allah balikkan ucapannya untuk mereka. Maqalu, apa yang mereka tuduhkan tadi. Wa qabalahum fima ikhtalaqu waftarau wattafaquhu. Ternyata mereka hulat aidihim wa lu'inu bima qalu. Ternyata mereka orang-orang yang bakhil, hasad, pengecut, rendah ya. Sehingga mereka orang-orang yang sangat jelek sifatnya. Ya, mereka mau meminjamkan uang ke negara kaum muslimin. Tapi mereka minta imbalan. utang sekian triliun mungkin dengan syarat ini. Kalau tidak bisa mengembalikan, boycott ininya, gitu ya. Itu siapa mereka? Ya itu orang Yahudi. Ternyata mereka yang bakhil, bukan Allah. Allah Maha Kaya. Sekalipun hambanya ini pada mencela Allah, Allah Ta'ala masih berikan berbagai macam anugerah kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Allah Maha Kaya dan Allah tidak bakhil. Allah Maha mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Iya. Ma'asyiral muslimin, itu sifat yang dimiliki oleh Yahud menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Contoh kasus berikutnya. Ini disebutkan banyak kasus supaya kita paham. Sebenarnya mereka itu manusia yang jujur atau tidak dalam menyandarkan diri kepada Ibrahim Khalilullah. Kasus berikutnya, ketika mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis, maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka masuk ke Baitul Maqdis sambil mengucapkan Hittatun. Hittatun artinya ampunan. Lihat surat Al-Baqarah 58 sampai 59. Ya, masih ada waktu banyak? Masih. Masih ada ya? Ya, sedikit. Sedikit lagi. Allah kisahkan tentang kisah mereka dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Ketika kami perintahkan kepada mereka untuk masuk ke kampung. Maksudnya Baitul Maqdis. Maka kami katakan, fakulu minha haitsu syi'tum rahada. Kami katakan kepada mereka, makan apa yang kalian kehendaki. Wadkhulul baba sujada, masuk ke Baitul Maqdis melalui pintu dengan sujud. Waqulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Sambil mengucapkan ampunan, ampunilah kami, ya. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Wa sanazidul muhsinin, kami akan tambahkan kebaikan bagi orang yang berbuat ihsan. Tapi lihat, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Mereka mengganti. Ya. Mengganti ucapan yang diperintahkan kepada mereka dengan ucapan yang bukan diperintahkan. Gonta-ganti perintah. Itu sifat mereka. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ dimakan ya syukur. Ketika mereka disuruh mengutakan hittatun naghfir lakum, ampunan, ampunilah kami, mereka ganti dengan hintatun. Ditambah apa itu? Huruf nun. N, ya. Nun. Jadi hittatun ditambah huruf nun. Berubah menjadi apa? Hintatun. Hintatun. Nah, hintatun itu habbatun khomra fiha syairah. Biji yang merah, ya, dari gandum, ya. Nah, itu jadi mereka yang seharusnya mengucapkan ampunilah kami, ya, ampunilah kami, malah mereka mengganti dengan ucapan hintotun, hintotun, ya, gandum, gandum, ya, insyaallah. Itu kelicikan atau kecerdasan, ya, ya, kelicikan mereka dalam merubah perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mereka jujur sebagai pengikut Nabi Ibrahim, ya jangan gonta-ganti ucapan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita seorang muslim yang jujur mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga jangan gonta-ganti ajarannya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah diantara kasus dan contoh yang terjadi pada kaum Yahud yang kita disuruh untuk mengambil pelajaran, jangan mencontoh mereka. Iya. Dan insyaallah masih ada beberapa poin lagi yang perlu disebutkan di sini. Namun karena keterbatasan waktu, Ya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala bagi kita semuanya. Segala salah dan kurang, kami mohon maaf sekali lagi. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.